Sifat yang ketiga, mereka senantiasa bergelut dengan ilmu, meminta tolong dengan ilmu, dan mempelajarinya, serta al-fiqhu fi dinillahi azza wa jalla, serta mendalami ilmu agama azza wa jalla. Bergelut dengan ilmu, mempelajarinya, dan mendalami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang keempat, yang walhamdulillah telah disebutkan, adalah mereka memiliki jalan yang jelas, tidak plin-plan, tidak samar, yakni jalan di atas ilmu. Dan jalan yang mereka lalui, yang mereka telusuri, adalah jalan siratal mustaqim. Jelas. Maka para ulama sunnah, dikatakan ulama sunnah, ulama yang di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah ulama yang jalannya jelas. Al-Qur'an, As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Bukan yang tidak jelas, gurunya siapa, apa yang disampaikan, dasarnya apa, maka itu bukan ulama sunnah seperti itu. Sifat yang kelima adalah ulama sunnah mencintai kebaikan untuk manusia. Jadi yang namanya ulama sunnah itu tidak egois, tapi benar-benar mencurahkan segala kemampuannya untuk kebaikan manusia. Dimulai dari diri sendiri dengan mempelajari agama Islam, kemudian dimulai dari keluarganya, menghilangkan kebodohan dari mereka, kemudian masyarakatnya, kemudian kaum muslimin secara umum, termasuk kepada penguasanya. Dan ulama sunnah ini adalah para ulama yang mencintai kebaikan kepada saudara-saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini ulama sunnah. Maka kita harus seperti mereka. Kalau kita menyukai yang namanya hidayah, kebaikan, maka barakakikum, kita juga harus menyukai hidayah itu ada pada saudara-saudara kita, terkhusus keluarga kita, anak dan istri kita, dan juga orang tua kita. Jangan kemudian disembunyikan ilmu yang telah kita dapat, yang efek dari menyembunyikan ilmu adalah penyesalan di akhirat nanti. Maka para ulama sunnah mereka itu tidak takut celaan orang yang mencela. Mereka benar-benar memiliki sifat amanah, menyampaikan al-haq walau murrah, walaupun pahit rasanya, menyampaikan al-haq keadilan walaupun kepada orang yang dia cintai. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memerintahkan untuk menyampaikan kaum muslimin, menyampaikan kebenaran yang telah dia ketahui. Sementara kitmanul ilmi bighairi udrin minal kabair. Sementara menyembunyikan ilmu dengan tanpa udur, waktunya sudah pas, tapi masih saja disembunyikan ilmunya, tidak disampaikan kebenaran kepada umat, akhirnya umat menjadi tersesat, barakallahu fikum, maka ini merupakan dosa besar. Maka ulama sunnah tidaklah demikian. Mereka mengerahkan segala kemampuannya, segala waktunya, pikirannya untuk kebaikan umat. Yang ketujuh, barakakum, yang terakhir kemarin kita sampaikan, ulama ahlus sunnah wal jamaah diantara ciri-ciri dan sifatnya adalah at-tahari, tahari sawab, wa ardul masail al-jadidah alal kitabi wa sunnah, wa kawaidis salaf al-qadimah. Selalu berupaya berhati-hati dan mencocoki kebenaran. Selalu berupaya berhati-hati dan mencocoki kebenaran. Itu sifatnya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan memaparkan permasalahan-permasalahan yang baru, menguraikan permasalahan-permasalahan umat, masalah kontemporer atau masalah kekinian, alal kitab wa sunnah, berdasarkan alkitab dan as-sunnah, dan berdasarkan kaedah-kaedah salaf yang telah lalu. Ini yang ketujuh, barakakum. Adapun yang keenam, kelewatan barakakum, yang kemarin kita sampaikan. Yang keenam adalah at-tawadhu. Para ulama memiliki sifat tawadhu, menerima kebenaran dari manapun berada, dari siapapun datangnya. Maka para ulama sunnah memiliki sifat tawadhu, barakakum. Adapun di antara dalil yang menjadi pegangan para ulama dari sifat yang ketujuh, yakni berupaya mencocoki kebenaran, berhati-hati, teliti, ta'anni, tidak terburu-buru, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam barakakum Al-Qur'an Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Surat apa Bu Harut? Tadinar Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berita kepada kalian dari orang fasik. Orang fasik ini orang yang senantiasa berada dalam dosa besar. Fasik juga disebut dengan orang kafir, nama lainnya barakakum, sesuai dengan tingkatan kefasikannya. Apabila ada berita datang dari orang kafir, dari orang fasik, ada koran, ada berita, ada berita barakakum di media massa atau yang lainnya dari mulut ke mulut, fatabayyanu, maka wajib bagi orang yang beriman tabayun dulu, mencari penjelasan, tidak terburu-buru, ta'anni, jangan langsung disebarkan, apalagi kalau itu adalah kabar hoak. Berapa itu? Seorang muslim tidak langsung mendapatkan kabar langsung disebarkan. Kalau kabar tersebut datang dari orang fasik atau orang kafir, oleh karena itu, seperti ada orang pergi ke bulan, itu datangnya dari mana dulu? Dari orang kafir, Amerika. Sementara orang-orang Rusia sendiri barakakum mengingkari, mendebat mereka. kita sendiri sebagai kaum muslimin jangan langsung percaya. Dan walhamdulillah kita mendapatkan keterangan dari para ulama bahwasanya itu adalah kebohongan dan kedustaan. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang bisa menimpa kepada sebuah kaum berupa kebodohan, ketidaktahuan yang menyebabkan kalian ini menyesal atas apa yang kalian lakukan, langsung menyebar tanpa ditabayuni dulu, tanpa tasabut. Maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah lebih-lebih lagi, barakallahu'alaikum, mereka tidak langsung ya menelan mentah-mentah, tetapi tabayun, takabut, tahari aswab, meneliti apakah ini benar, apakah ini salah. Oleh karenanya barakallahu'alaikum, kita dibimbingkan demikian, jangan langsung menyebarkan. Adapun berita yang datang dari orang yang fiqh, orang yang muslim, mukmin yang baik keimanannya, keislamannya, maka boleh kata para ulama kita tabayuni dulu. Boleh. Namun tidak wajib. Namun ditabayuni terlebih dahulu itu lebih baik, karena sifat ta'anni, tidak terburu-buru, merupakan sifat yang mulia, sifat yang terpuji, dan insya Allah akan datang penjelasannya. Kemudian barakallahu fikum, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis tentang Abdul Qais Al-Mundhir. Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyatakan tentang Abdul Qais Al-Mundhir, inna fika khoslatain yuhibbuhu maullahu al-hilmu wal anatu. Sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang Allah mencintai perangai keduanya. Al-hilmu, yang pertama lembut, penuh kasih sayang, sopan, santun. Yang kedua adalah al-anah, teliti, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Oleh karena itu barakallahu'alaikum, kita harus memiliki sifat al-hilmu, lembut, penuh kasih sayang, sopan santun, barakallahu'alaikum. Dan orang awam sekalipun, orang kafir, ya, senang yang namanya sifat kasih sayang dan sopan santun. Kemudian yang kedua adalah al-anah. Al-anah barakallahu'alaikum adalah tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, teliti, cermat. Maka sifat ini barakallahu'alaikum harus ada pada seorang muslim. Ada kabar, jangan langsung disikapi, dicek dulu kebenarannya, barakallahu'alaikum. Karena sifat orang-orang munafik adalah kalau ada kabar langsung disebarluaskan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang pada hati-hati mereka ada penyakit. Innal ladzina yuhibbun an tashi al-fahisah fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Suratnya ana lupa, nanti insyaallah dicarikan. Sesungguhnya orang-orang yang senang menyebarkan berita keji tanpa ada tabayun, langsung disebarkan di tengah-tengah orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha Tahu, sementara kalian tidak mengetahui. Terlebih lagi, barakakum, berita tentang penguasa kita. Jangan bermudah-mudahan atau terburu-buru dan terbawa arus. Ada berita bahwasanya penguasa kita begini dan begitu, pemerintah kita begini dan begitu, langsung disebar luaskan. Barakakum. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya barang siapa yang membeberkan atau menjatuhkan kewibawaan pemerintah di depan umum, maka dia akan jatuh qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakakum, dalam hadis Abu Ya'la, hadis riwayat al-Imam Abu Ya'la, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal ujlatu minasyaiton." Sifat ta'anni, teliti, tidak terburu-buru, tabayun terlebih dahulu, itu adalah pemberian dari Allah. Sementara ujlah, tergesa-gesa, terburu-buru, tidak tabayun, tidak tatabbut terlebih dahulu, itu datangnya dari syaitan. At-ta'anni, pakai hamzah, at-ta'anni minallahi wal ujlatu, ujlah pakai ain, minas syaitan. Hadis Anas bin Malik riwayat al-Imam Abu Ya'la. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Demikian pula ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memiliki sifat ta'anni yang tinggi. Kenapa demikian? Karena namanya ulama adalah panutan. Ucapannya senantiasa dikedepankan oleh orang-orang yang membanggakan para ulama. Maka kebaikan para ulama adalah kebaikan umat. Jeleknya para ulama juga akan berakibat jeleknya umat. Maka para ulama dalam berfatwa ta'anni, tidak terburu-buru, teliti apa yang seharusnya dia ucapkan dalam berfatwa. Berbeda dengan orang-orang ahlul bid'ah yang sok tahu, ketika ditanya asal ngomong. Maka kata Nabi, orang-orang semacam ini fadollu wa adollu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Barakallahu. Para ulama al-sunnah sepakat bahwasanya yang namanya demo haram. Ada satu dua da'i atau segerombolan da'i menyatakan demo itu halal. Yang penting demi keadilan. Barakakum. Maka dosanya ditanggung oleh ulama tersebut atau dai yang jelek tersebut, dia menanggung dosa umat yang berdemo atas fatwa yang sesat tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedelapan yang ada pada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ar-ruju'u anil khata' wa i'lanur ruju'. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara ciri-ciri dan tanda-tandanya adalah mudah kembali kepada kebenaran ketika salah, dan mengumumkan sikap rujuknya dia dari kesalahan yang dia lakukan. maka ini adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak malu kalau mau menyampaikan bahwasannya mereka salah. Dan seperti inilah memang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mencontohkan kepada para sahabat, dan para sahabat mencontohkan kepada murid-muridnya yakni tabi'in, dan murid para sahabat juga mencontohkan kepada murid-muridnya sampai pada ulama kita sekarang ini. Apabila salah, segera rujuk. Kalau kesalahannya adalah kesalahan pribadi, maka mudah bagi mereka. Kalau kesalahannya adalah kesalahan berdasarkan fatwa yang salah, sengaja atau tidak, maka ulama Ahlussunnah tidak hanya sekedar mengakui kesalahan, namun mengumumkan bahwasanya fatwanya salah. Mereka berkafikum berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke 159 dan 160. Al-Baqarah 159 dan 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab." Ulaika yal'anahumullah wa yal'anuhumul la'inun, atau wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Kitab, namun ada da'i-da'i atau orang-orang yang menyembunyikannya, maka bagi mereka laknat Allah, dan orang-orang yang bisa melaknat akan melaknat mereka. Ini terkait orang-orang yang menyembunyikan. Namun para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak ada kesengajaan menyembunyikan, namun salah dalam berfatwa, maka mereka berkafikum akan mudah menarik apa yang telah mereka fatwakan dengan salah. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang telah bertaubat, maka mereka tidak mendapatkan laknat. Wa aslahu, dan memperbaiki dirinya, tidak hanya semata-mata taubat, tapi memperbaiki dirinya. Wa bayyanu, lalu menjelaskan kepada manusia bahwasanya fatwa saya nomor ini tanggal sekian salah, yang benar adalah demikian. Harus dijelaskan. Kalau tidak berkafikum, maka dia akan menanggung dosa yang ada pada umat yang menjalankan fatwa yang salah tersebut, dan bisa menjadi kerusakan di tengah-tengah umat akibat fatwa yang salah tersebut. Barakallahu. Fa ulaika atubu alaihi, maka mereka ini yang bertaubat, membenahi dirinya, lalu menjelaskan kesalahannya kepada umat, maka aku terima taubat atas mereka, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memiliki sifat mudah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah bertaubat apabila salah, dan tidak terus-menerus berada di atas kesalahan. Dalam surat Ali Imran ayat ke 135. Ali Imran 135, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang telah melakukan kekejian atau mendolimi diri mereka sendiri lalu ingat Allah, kemudian mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah atas dosanya, dan tidak ada yang bisa memberikan ampunan menghapuskan dosa kecuali hanya Allah. Dan mereka tidak terus-menerus berada di atas dosa tersebut dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Dalam surat Ali Imran ayat ke-135 ini, yang ini juga merupakan sifat para ulama Ahlussunnah, maka ini adalah sifat kaum muslimin, kaum mukminin yang jujur keimanannya. Barakallahu. Kemudian sifat yang ke-9 di antara sifat Ahlussunnah wal ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ayyakuna lahum mauqif wadih fin nawajil al-muhdalah al-mudlahimah wal masail allati tata'allaqu bi masiril ummah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah memiliki sifat sikap, sifat dan sikap yang jelas terkait musibah yang amat rumit yang berkaitan dengan permasalahan umat, yang berkaitan dengan permasalahan umat. Barakallahu'alaikum. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah harus memiliki sikap yang tepat, yang jelas, tetap berada di atas kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika ada problem menimpa umat, problem yang amat rumit, dan ini telah dicontohkan oleh ulama kita, pendahulu kita, ketika terjadi pemberontakan di masa imam-imam terdahulu, barakallahu fikum, di mana kaum muslimin banyak yang memberontak penguasanya, akhirnya darah kaum muslimin banyak yang tertumpah ketika itu, barakallahu fikum. Akhirnya sebagian para ulama atau sebagian kaum muslimin mendatangi seorang imam yang bernama Talak bin Habib ketika terjadi pembunuhan di mana-mana, barakallahu fikum. Maka beliau menyatakan idfa'uha bitaqwa. Padamkanlah api fitnah tersebut dengan takwa. Maka beliau membimbingkan jangan ikut-ikutan perang. Menjauhlah dari fitnah. Baru kemudian Talak bin Habib rahimahullahu taala barakallahu fikum, beliau memberikan definisi takwa. Demikian pula ulama Ahlussunnah wal Jamaah harus memiliki sikap yang tepat dan jelas. Tidak boleh terbawa emosi, dan ini barakallahu fikum bukanlah ulama yang biasa. Dan ini adalah ulama barakallahu fikum yang kibar. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda al barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama dengan ulama-ulama besar kalian. Keberkahan bersama ulama-ulama besar kalian. Ketika terjadi fitnah, maka ulama siapa yang dijadikan sebagai pedoman yang dipegangi fatwanya? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah di antara mereka ada yang berkafikum keilmuannya, ya. Mungkin pertengahan, ada yang levelnya barakafikum Allah subhanahu wa ta'ala beri kemampuan yang baik dalam menyelesaikan problem umat. Maka mereka adalah ulama kibar, ulama yang senior. Maka kepada mereka lah hendaknya kaum muslimin mengambil dan berpedoman. Karena Nabi bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama pada ulama-ulama besar kalian. Dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka berkomitmen berpegangan dengan sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajib. Peganglah sunnahku. Wajib bagi kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang terbimbing setelahku. Dan gigitlah sunnah tersebut dengan kuat. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dijadikan sebagai pedoman, supaya barakafikum umat benar-benar terjaga dari fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Kemudian barakafikum ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sifat yang ke-10 dari sifat ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah wuduhut tariq alladhi yaslukunahu, yang sebenarnya sifat ini sama dengan sifat yang ke-4, yakni jalan mereka jelas. Yakni jalan yang mereka tempuh itu jelas. Jalan mana? Yakni jalan salaf. Karena Nabi menyatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, yakni para sahabat. Kemudian yang datang setelahnya generasi tabi'in, kemudian yang datang setelahnya generasi tabi'ut tabi'in. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka berpegangan dengan asar salaf. Berpegangan dengan ajaran pendahulunya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, alaika bi'athari man salaf wa in rafadokan nas, wajib bagimu berpegang teguh dengan jalannya salaf, walaupun manusia satu persatu sedikit demi sedikit menjauhimu. Walaupun kamu seorang diri di kampung tersebut, di negeri tersebut, engkau berpegangan dengan pedoman jalannya salaf, namun manusia tidak ada yang mengikutimu, tetap wajib bagimu berpegang teguh dengan jalannya salaf. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati untukmu, hati-hati bagimu dari pendapat-pendapat orang perorangan, tokoh-tokoh yang sesat. Wa in jakhrafuhu lakabil qaul, walaupun mereka membumbui, membungkus ucapan yang sesat tersebut dengan ucapan yang manis, yang indah. Maka hati-hati. Barakallahu. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak menoleh, ya, dengan iming-iming dunia, pangkat, tahta, kedudukan, dan juga banyaknya pengikut. Karena mereka tahu kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya itu hanya didapat dengan cara menempuh shiratal mustaqim, walaupun dia seorang diri. Yang terakhir dari sifat dan ciri-ciri ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah addu'a'u liwaliyil amr wa mahabbatul khairi lahu wa du'a'u lahu bis salahi wat tuqa wal bitonah as-salihah. Lianna bisilahihi tasluhur ra'iyah. Sifat yang ke-11, yang ini senantiasa selalu diajarkan oleh ulama kita, disampaikan kepada kaum muslimin, adalah mendoakan penguasanya. Dan mencintai kebaikan untuk penguasanya dengan doa kebaikan. Dengan doa kesolihan dan ketakwaan untuk penguasanya. Dan doa supaya mendapatkan teman-teman duduk yang soleh. Teman-teman duduk itu dari muftinya, ahli fatwa kerajaan atau pemerintahan tersebut. Kemudian masuk padanya wuzara, perdana menterinya atau menteri-menterinya, barakallahu fikum. Atau penasehat-penasehatnya. Atau teman-teman yang berjuang bersama ulama tersebut atau penguasa tersebut. Maka mendoakan supaya mendapatkan teman-teman duduk yang baik, yang soleh. Dikarenakan kesolehan seorang penguasa akan berakibat bagusnya rakyat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sifat yang ke-11 ini adalah sifat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di samping mereka rahimahumullahu taala menyampaikan, menyarankan kaum muslimin supaya mendoakan kebaikan, mendoakan taufik hidayah untuk penguasanya, mereka sendiri juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penguasanya, barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Doa untuk penguasa adalah doa kebaikan, ketakwaan, dan juga doa supaya mendapatkan teman duduk yang baik. Disebutkan ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, seorang penguasa sangat membutuhkan yang namanya doa. Sampai-sampai barakallahu fikum, disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Al-Hakim yang diasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Ud'ullaha, hendaknya kalian berdoa kepada Allah, wa antum muqinun bil ijabah, dalam keadaan kalian yakin bahwasanya doa yang kalian panjatkan itu akan dikabulkan." Di antara adab doa adalah orang yang berdoa harus yakin doanya itu dikabulkan. Kalau dia tidak yakin, berarti dianggap dia berdoa dengan hati yang lalai. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'a min qalbin ghafil lahin. Dan ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah tidak akan mengkabulkan doa orang yang berdoa dari hati yang lalai dan lupa. Ghafil lahin itu, ghafilin lahin artinya sama berhukum lalai, tidak yakin bahwasanya doanya akan dikabulkan, terburu-buru ketika berdoa, tidak menyanjung Allah terlebih dahulu, tidak memuji Allah terlebih dahulu, tidak menyebut nama-nama Allah, ya Rahman, ya Ar-Rahim, irhamni, ya Ghafur atau ya Ghafar, ighfirli, ya Razzaq, urzuqni, dan lain-lain berkumpul. Dan terkait penguasa negeri kita, terkhusus yang ada di Indonesia ini, berkah hukum karena kita hidup di dalamnya. maka hendaknya kita banyak mendoakan penguasa kita. Sebagaimana juga hal ini disarankan oleh Asy-Syaikh bin Bas rahimallahu taala yang telah meninggal. Beliau menyatakan fal mu'min yad'u lin nasi bil khair wasultani aula man yud'a lahu. Maka seorang mukmin hendaknya dia mendoakan manusia, kaum muslimin secara umum dengan doa kebaikan. Oleh karena itu barakallahu'alaikum, kalau ada orang yang meninggal tidak perlu ditahlilin. Ya, acara-acara kebid'ahan seperti itu karena memang tidak ada contohnya. Cukup didoakan secara umum oleh kaum muslimin, maka itu mencakup. Terlebih lagi ketika kita ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami memohon kepadamu, kami mohon kepada Allah untukku dan untuk kalian assalamah wal afiyah, keselamatan dan kebahagiaan. Ini merupakan doa barakallahu fikum, termasuk ketika sholat jenazah ada doa di situ. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalju wal barad dan seterusnya. Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia dan seterusnya barakallahu fikum. Maka orang yang beriman adalah mendoakan manusia secara umum dan mendoakan penguasa. Itu lebih layak untuk senantiasa didoakan olehnya. Dan untuk penguasa lebih layak untuk dia doakan. Ini kata Asy-Syaikh bin Bas rahimahullah. Kenapa demikian? Karena Syekh bin Bas rahimahullah menyatakan li'anna solahahu solahun li ummatin lil ummah. Karena kebaikan penguasa adalah kebaikan umat itu sendiri. Kalau penguasanya soleh, maka yang namanya penguasa soleh, baik, mendapatkan hidayah, tentu akan memerintahkan rakyatnya dengan kebaikan. Ayo semua rakyatku, sholatlah kalian dengan tepat waktu. Karena meninggalkan sholat bisa berkafikum membatalkan keislaman. Sebutkan dalil-dalilnya. Ini diantara contohnya. Fadu'a'u lahu min ahammid du'a, maka mendoakan penguasa merupakan doa yang paling penting. Wa min ahammin nushi ayyu wafiqa lil haqqi wa ayyu ana alaihi. Dan termasuk yang paling penting juga adalah menasehati penguasa dengan kebenaran, ya, dan hendaknya berkafikum supaya penguasa tersebut ditolong, ya, di atas kebenaran tersebut. Wa ayyasluha atau wa ayyuslihallahu lahu albitona, dan supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki teman-teman dekat penguasa tersebut yang mungkin belum baik, belum soleh. Maka ketika kita mendoakan kebaikan untuk penguasa, doakan juga semoga teman-teman duduk penguasa kita ini baik-baik, tidak menjatuhkan penguasa itu sendiri yang seharusnya ditutupi aibnya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, wa ayyakfiyahullahu syarra nafsihi wa syarra julasa'isu, dan supaya Allah menghentikan keburukan yang ada pada diri penguasa tersebut dan teman-teman duduknya yang jelek. Maka kita doakan juga kepada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penguasa kita apabila memiliki kesalahan, demikian pula teman-temannya apabila memiliki kesalahan, supaya tidak berlanjut, tidak berlangsung lama. Fadu'a ulahu bitaufiq wal hidayah wa bisalahil qalbi wal amali soleh wal bitonati min ahammil muhammad atau min ahammil muhimmat wa min afdalil qurabat. maka berdoa untuk penguasa dengan taufik, hidayah dan kebaikan hati serta amal yang soleh serta baiknya teman dekatnya, maka ini termasuk perkara yang paling penting dan merupakan amalan taqarrub kepada Allah bagi hamba yang mendoakan penguasa tersebut. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Lau a'lamu anna li da'watan mustajabah la saraftuha lis sultan." La saraftuha lis sultan. Sekiranya aku mengetahui ada satu doa yang bakal Allah terima, niscaya aku akan berikan doa kebaikan tersebut untuk penguasaku. Maka ulama al-sunnah seperti itu, mendoakan kebaikan untuk penguasa, tidak menjatuhkan, mengajak kaum muslimin supaya sabar dengan kedoliman penguasanya, kejahatan penguasanya, tidak memberontak, tidak menggulingkan. Dan walhamdulillah, kita berada di atas ajaran ahlu sunnah wal jamaah, bukan ajaran khawarij, teroris yang mudah menghalalkan dan mengkafirkan darah-darah kaum muslimin yang belum kafir. Maka hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga penguasa kita dan teman-teman duduknya mendapatkan hidayah, taufik, dan selalu menetapi kebenaran dan kesabaran, dan supaya amanah dalam menjalankan tugasnya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dari 11 sifat ciri dan tanda-tanda para ulama ahlussunnah wal jamaah, maka hendaknya barakallahu fikum kita meniru mereka. Dari 11 sifat tersebut, supaya barakallahu fikum kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena memang para ulama adalah pewaris para nabi, dan mereka adalah barakallahu fikum pembina kita dalam urusan agama, dan mereka adalah orang tua kita dalam urusan agama, yang senantiasa menjaga umatnya dari api akhirat. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hadzakum wa barakatuh.